Diam karena ragu menyatakan ini. Ada cinta di hati, ada rindu untukmu kekasihku. Terkadang rasa sunyi, terkadang rasa rindu menyatu di dada. Di sini di hatiku ada rasa gelisah yang membara. Kau tak.